kepalsuan. Dikerok darimu darimu yang mengaku setia. Hosek, kita goyang lagi sama-sama, bro. Yuk, yeah, oh bro, asik. Kalau dunia milik berdua, mengapa kau bercinta lagi? Untuk apa berkata kalau dibibir saja, mulut dan hatimu berbeda. Jujur di depan mata, di belakang main gila, mengapa tak kau racun saja? Benalu cinta yang ku dapatkan, menggores luka semakin dalam, menggores luka semakin dalam. Hasil nyumpal lapo, yo. Kita goyang lagi, bro. Harus melanjutkan cinta, sedangkan kita tiada saling percaya. Sudah adakan pengganti di sana yang lebih memuaskan segala galanya? Masih kurangkah aku percaya padamu? Kukira cintamu tidak untuk orang lain, ternyata kepalsuan. Yeah, oh bro. Asik. Saiki ana asiki re, gayik eto. Benalu cinta yang ku dapatkan, menggores luka semakin dalam, menggores luka semakin dalam. SMP Indonesia, yo. SMC, SDG, BCA, SKA, dan juga pasukan Gelo. Kita goyang lagi, bro. Perlukah harus melanjutkan cinta, sedangkan kita tiada saling percaya? Sudah adakah pengganti di sana yang lebih memuaskan segala galanya? Masih kurang. ya. Mane? 1, 2, 5. Yeo bro. Asik. Nah, lek yo ngono pinter. Untuk apa berkata kalau di bibir saja mulut dan hatimu berbeda. Jujur di depan mata, di belakang main gila. Mengapa tak kau racun saja? Kesalahan jiwa. Oke, cukup dua tembang lagu dari aku, monggo kembali.